Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nawain ta'allum wa ta'lim man naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah tazkarun ya Allah, kita dapat hadir kembali dalam majlis dan pengajian rutin malam Ahad selepas maghrib sampai dengan Isya di Musala Istiqamah ini, di mana ini merupakan pengajian sebelum penutupan dan tawakufan sementara yang akan kita laksanakan di hari esok malam Senin, penutupan pengajian malam Ahad dan penutupan pengajian malam Senin di Majlis Taklim Al-Husain ini dijadikan satu di malam Senin esok, dimulai dari maghrib berjamaah sampai dengan Isya, salat Isya berjamaah, azan Isya kita selesaikan acara. Bertepatan juga dengan datangnya bulan Ramadan, kita mengawali di pengajian kali ini pembahasan tentang puasa. Telah berakhir pembahasan tentang sedekah sunnah, juga telah berakhir pembahasan tentang sedekah wajib yaitu zakat, di mana terakhir dibahas tentang sedekah sunnah ini bahwa afdal seseorang bersedekah dengan berupa air. Ditekankan sedekah dengan air minum. Karena datang hadis, di dalam hadis disebutkan ayyu sadaqati afdal, sedekah yang macam mana yang paling afdal, kata Rasul ditanya demikian. Qala, lalu Rasul bersabda alma, air, kata Rasulullah air. Karena hadis tersebut maka ditekankan sedekah dengan berupa air. Kapan itu sedekah dengan air dikatakan lebih afdal daripada sedekah dengan yang lainnya? Ketika kebanyakan orang membutuhkan air, ya, seperti di musim panas yang sangat panas, apalagi dalam keadaan kepergian, orang banyak kekurangan air, kita ada kelebihan air. Nah, di saat itu afdal bersedekah dengan memberikan air kepada orang yang membutuhkannya. Tapi kalau air tidak lebih dibutuhkan, sebab air banyak berlimpah, maka bersedekah dengan makanan lebih afdal. Bersedekah dengan makanan lebih afdal. Sebab di dalam hadis juga disebutkan tentang bersedekah dengan makanan. Kata Rasul dalam hadis, man at'ama ja'ian at'amahullahu min thimaril jannah. Barang siapa yang memberikan makanan orang yang sedang lapar, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya makanan dari buah-buahan sorga nanti di hari kiamat. Balasannya dibalas oleh Allah Ta'ala dengan diberikan makanan berupa buah-buahan dari sorga. Artinya kalau makanannya Kalau makan, kalau dia diberikan makanan dari buah-buahan yang diambil dari surga, berarti dia penghuni surga. Kenapa? Karena orang yang berada di neraka, penghuni neraka, enggak bakalan makan makanan dari dalam surga. Ya, orang yang menjadi penghuni neraka enggak akan diberikan makanan dari surga. Menunjukkan bahwa yang bersedekah dengan makanan ini akan menggiring kita, ketika sedekahnya diterima akan menggiring dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun disebutkan dalam hadis, "Wa man saqa mu'minan 'ala dhama'in saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhthum." Barang siapa yang memberikan minum kepada seorang mukmin dalam ketika ia lapar, ketika ia haus, saqahullahu yaumal qiyamah, Allah berikan dia minum di hari kiamat dari rahiqil makhthum. Rahiqil makhthum yaitu minuman penduduk surga. Rahiq makhthum yang disegel. Disebutkan Allah dalam ayat, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhthum khitamuhum misk rahiqim yusqawna mir rahiqim makhthum. Mereka diberi makan minuman dari rahiq atau minuman dalam surga. Itu minuman penduduk surga namanya rahiq. Jadi afdal bersedekah berupa air ketika dibutuhkan. Tapi kalau air itu berlimpah, maka afdalnya bersedekah berupa makanan. Ya, afdal bersedekah berupa makanan. Ya, besok nih malam penutupan. Ya, biasa kebiasaan adat orang Betawi kita ini, kalau datang penutupan banyak yang bawain makanan buat acara penutupan. Sedekah, termasuk sedekah. Ya. Kalau di hari biasanya ada pengajian ibu-ibu apalagi. Kalau di pengajian rutin mingguan, mereka bawa sebagiannya, bawa makanan setiap minggu. Tapi ketika datang penutupan lebih lagi banyak yang bawa makanan. Sedekah dengan makanan dapat ganjaran dan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya dia akan diberikan makanan berupa buah-buahan dari surga. Berupa buah-buahan dari surga. Makanan surga kalau dimakan di dalam surga, di negeri akhirat, wajar memang tempatnya. Tapi kalau makanan akhirat, makanan sorga dimakan oleh orang yang masih di dunia, nah itu suatu yang luar biasa. Makanan di akhirat, makanan akhirat tapi dimakan di dunia. Seperti karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang wali ulama besar, Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau diberikan oleh Allah Ta'ala makanan surga. Disebutkan dalam biografinya. Dan ini bukan sesuatu hal yang harus diingkari atau ada seseorang mungkin yang gak percaya, mana mungkin orang bisa makan makanan sorga sedangkan dia masih di dunia. Ya. Ini yang mengingkari kalau ada keramat seorang wali bisa makan, diberikan Allah kemuliaan makan makanan sorga sedangkan dia masih hidup di dunia, gak baca Al-Quran. Ya. Belum gak ngeh baca Al-Quran kalau gak dikatakan gak baca Quran. Sebab Allah Ta'ala berikan kepada seorang wali, di dalam Al-Quran disebutkan makanan sorga diberikan kepada orang yang masih hidup di dunia. Siapa itu? Sayyidatina Maryam binti Imran. Sayyidatina Maryam binti Imran, ibundanya Sayyidina Isa, Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, ibunya. Waktu masih perawan, waktu belum melahirkan, belum mengandung Nabi Allah Isa alaihissalam, di dalam kamarnya sendiri gak ada yang masuk ke dalam kamarnya kecuali Nabi Allah Zakaria, kuncinya dia yang pegang. Tapi setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam kamarnya Sayyidatina Maryam, didapatkan di situ ada makanan, ada buah-buahan. Tanya Nabi Allah Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana ini? Ya, dalam Al-Qur'an disebutin dalam surat Maryam. Qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Dia kata Allah, kata Sayyidah Maryam, huwa min indillah, dia berasal dari Allah. Rupanya malaikat turun membawa makanan dari sorga untuk dihidangkan kepada Sayyidatina Maryam. Masih hidup, Sayyidatina Maryam belum wafat. Perempuan lagi. Banyak laki-laki kalah dengan beliau. Ya. Hah? Perempuan tapi mengungguli banyak laki-laki. Dibilang laki-laki lebih afdol dari perempuan umumnya, ya. Tapi dari segi individu per individunya tidak di, bahkan banyak kita dapatkan kenyataannya perempuan beberapanya mengungguli laki-laki. Banyak perempuan yang lebih pintar dari laki-laki, banyak perempuan yang lebih sukses dari laki-laki. Tapi dari segi umumnya afdol laki-laki, afdol, jenis laki-laki lebih afdol daripada jenis perempuan. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, Sayyidina Maryam dapat makanan dari sorga. Kemudian juga yang kita bahas di malam minggu yang lalu, yang terakhir dibahas, yaitu afdal memberikan sedekah berupa manihah, yaitu kambing yang mempunyai susu. Maksudnya sedekah dengan susunya. Kalau orang dulu, orang-orang Arab dulu sampai sekarang juga, jadi itu susu, itu kambing yang mempunyai susu, mereka biasa makan atau minum air susu kambing. Kalau kita di sini biasa minum air susu sapi, mereka biasa minum air susu kambing. Walaupun dijual kita di sini juga air susu kambing, tapi lumrahnya banyaknya orang beli air susu sapi. Mereka di sana biasa minum air susu kambing. Sunnah sedekahin kambing, maksudnya bukan kambingnya, air susunya. Air kambing yang sedang menyusui banyak susunya. Disedekahkan kepada orang lain, nanti ketika diambil susunya oleh tetangganya yang disedekahin itu, kalau susunya udah habis, udah balikin lagi kambingnya. Artinya kalau lebih afdol, ya lebih afdol kasih kambing semuanya. Lebih afdol lagi karena memberikan kambing dan susunya sekalian. Juga disebutkan di dalam kitab bahwa sunnah setiap hari kita untuk tidak kosong hari kita dari sedekah, walaupun sedikit. Sunnah walaupun sedikit setiap hari agar tidak kosong dari sedekah. Karena di dalam Sahih Bukhari disebutkan setiap hari ada dua malaikat yang selalu berdoa. Malaikat yang satu bilang, Allahumma a'di munfiqan khalafan. Ya Rabb, katanya Allah, malaikat ini doanya setiap hari. Ya Allah, gantikan orang yang menginfakkan hartanya itu. Lalu yang lain bilang, Allahumma a'di mumsikan talafan. Katanya yang malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikan pada harta orang yang mumsik, yang enggak mau mensedekahkan hartanya, talafan, kebinasaan. Jadi binasakan harta orang yang bakhil, yang pelit, yang enggak mau mengeluarkan hartanya bersedekah. Didoain, disumpahin malaikat tiap hari itu. Supaya enggak kena doa sumpah malaikat, maka dianjurkan setiap hari walaupun sedikit kita bersedekah. Karena dia setiap hari, maka kita sunahnya setiap hari juga. Walaupun sedikit, walaupun 1000, pengemis-pengemis banyak yang di daerah kita, di kampung kita banyak orang yang minta-minta. Lalu dibahas juga bahwa disebutkan dalam kitab Bushra Karim di sini tentang hal yang berhubungan dengan sedekah juga, wa kadza law 'alima annahu innama a'tahu li ba'itsil ilhah awil haya minhu aw minal hadirin walau lahu lama atau fa haramun yalzamuhu radd. Kata pengarang kitab Bushra Karim dalam kitab Bushra Karimnya tentang hal-hal yang haram diterima daripada sedekah-sedekah itu, diantaranya jikalau orang itu tahu, orang yang dikasih sedekah nih, jikalau dia tahu bahwa sungguhnya si pemberi sedekah itu memberikan kepadanya sedekah tadi dorongannya karena terpaksa atau karena malu darinya, dari itu orang kalau enggak ngasih malu sama dia, au minal hadir atau malu sama yang hadir, kalau enggak ngasih malu sama yang lain. Artinya kalau bukan karena itu, dia nggak bakalan ngasih. Dia ngasih hanya karena dorongannya itu. Dorongannya karena terpaksa atau karena malu sama yang tadi yang dikasih, sama orang yang dikasih tadi, atau malu sama orang lain yang hadir di situ. Katanya beliau di sini bahwa haramun, maka nerimanya haram. Yalzamuhu radduhu, harus dibalikan itu pemberian. Kalau ditahu pasti, ya tahu pasti. Kalau cuma nyangka-nyangka atau ragu-ragu, enggak jadi haram. Ini ketua paus pasti dia tahu demikian. Ini orang ngasih kita ini karena malu, karena terpaksa, atau karena malu sama yang lain. Yang lain pada ngasih dia kagak ngasih misalnya, malu sama yang lain. Kalau sebab itu, yakin karena itu sebabnya, haram menerimanya. Dan wajib dibalikan kepada yang memberinya, mengasihi, mengeluarkan sedekahnya. Kemarin menuju kepada kitab yang berikutnya, itu kitab puasa. Kebetulan kita masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa, bagaimana biasa? Kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Tidak mendahulukan pemerintah, juga tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab itu saya himbau di sini salat tarawih malam pertama jangan dulu dimulai kecuali kalau kita udah dengar pengumuman dari pemerintah bahwasanya malam itu udah masuk bulan Ramadan. Jangan buru-buru. Kadang sebelum maghrib kadang kita udah dengar petasan dar dor dar dor. Kayaknya udah mau takbiran besok-besok. Sebelum maghrib. Apalagi udah ada sekelompok saudara-saudara kita yang udah ngumumin tanggal sekian, tanggal 1 atau Ramadan, udah jauh-jauh hari. Jangan tanggung-tanggung ngumuminnya, jangan tahun besok berturut-turut 10 tahun yang akan datang ngumumin sekalian, gak apa-apa. Ketahuan. Kalau masalah tanggalan, dengan menentukan tanggalan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang bisa ditentukan tanggal 1 Ramadan kapan. Jangankan tahun ini, 10 tahun yang akan datang bisa ditentukan dalam ilmu falak. Tapi Rasul mengatakan sumu lirut yati, sumu lirut, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Maksudnya bukan hitung-hitungan, lihat bulan, kelihatan enggak bulan. Makanya itu banyakkan kaum muslimin menjalankan jalan tersebut. Jadi kita enggak mendahului pemerintah dalam menetapkan satu Ramadan, begitu juga satu Syawal. Datang waktunya nanti sholat isya di sini dimulai, belum dengar misalnya agak terlambat pengumuman tuh di TV misal. Ya kalau dari tahun kemarin agak cepetan tuh, dulu-duluan kan agak, dulu-duluan agak lambat, kadang-kadang jam 7:30 baru ada ketok palu Menteri Agama. Tapi kalau kejadian di tahun ini begitu agak lambat, tungguin dulu, jangan buru-buru sholat terawih. Belum ada ketetapan dari pemerintah mau sholat terawih dulu. Udah yakin, wah, udah pasti dah malam ini jadi ketok palu tanggal 1 Ramadan. Tungguin dulu, sabar. Sholat isya di waktunya. Kita azan isya datang, kita azan. Setelah itu kita sholat isya. Belum ada kedengaran keputusan, masih ada rapat-rapat, musyawarah-musyawarah di TV kan, disiarin langsung itu. Ya, sholat isya kita zikir selesai, belum tungguin. Nah, dapat kabar, yakin di TV pemerintah Menteri Agama udah putuskan, baru kita mulai sholat tarawih. Jangan buru-buru. Nah, di sini disebutkan yajibu saumu ramadhan bistikmali sya'ban 30 aw bi ru'yati 'adlin al-hilal. Wajib puasa ramadhan. Dan ini ijma' ulama, puasa ramadhan hukumnya wajib. Enggak ada yang bilang puasa ramadhan hukumnya sunnah. Bahkan yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan kafir murtad, berarti mengingkari salah satu rukun Islam. Ya, semua yang ada dalam rukun Islam hukumnya fardu. Yang pertama syahadatain, orang kalau masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua sholat lima waktu wajib. Yang ketiga zakat wajib bagi yang sudah memenuhi syaratnya. Yang keempat puasa wajib, puasa Ramadan. Yang kelima haji wajib juga bagi yang mampu. Semuanya yang di dalam rukun Islam wajib. Maka yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan hukumnya murtad. Kalau ada yang meyakini enggak wajib puasa Ramadan, murtad. Kalau dia meyakini demikian, ya pertama dikasih tahu, diajarin, diberitahukan ini termasuk rukun Islam, yang mengingkarinya murtad. Kalau dia terus bersikukuh dengan keyakinannya tersebut, maka murtad. Dan ini puasa Ramadan ini termasuk menurut jumhur ulama termasuk keistimewaan dan khususiyah milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Puasa yang diwajibkan atas umat yang sebelum kita itu ya, bukan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan puasa Asyura. Puasa Asyura itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan puasa Ramadan jadi khusus milik kita, umat Nabi, umat akhir zaman ini. Ada juga yang mengatakan bahwa puasa Ramadan juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu, seperti yang di dalam ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuma umat-umat terdahulu, umat Nasrani juga dulu diwajibkan puasa Ramadan, tapi mereka itu kemudian menyalahi aturan. Disebutkan di dalam hadis beberapa riwayat bahwa di umat Nasrani dulu ketika berpuasa di bulan Ramadan seperti kita 30 hari sebulan. Lalu ketika datang bulan yang sangat panas, makanya Ramadan dinamakan Ramadan karena dikerjakan di waktu di bulan yang sangat panas, yang kita Ramdha, sangat panas. Lalu mereka memindahkan bulan Ramadan dari bulannya ke bulan lain yang bulan yang sejuk, bulan yang adem, dengan diganti, dengan ditambahkan 10 hari. Karena mereka dipindahin bulannya ditambahin 10 hari, yang tadinya 30 jadi 40. 40 itu buat number, karena dipindahin supaya puasanya enakan dikit, enggak di musim yang panas. Musim panas mereka capek, terlalu letih untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dicari musim yang enak, musim yang dingin, musim yang sejuk, tapi ditambahin 10 hari jadi 40 hari. Lalu ketika mereka sudah lakukan itu 40 hari di bulan lain, bulan yang sesuai dengan keinginan mereka, bulan yang sejuk. Dan suatu saat raja mereka itu di sana di Bani Israel, rajanya sakit. Lama sakit, kemudian nyari tabib, enggak ada yang sembuh. Akhirnya dia bernazar, kalau sembuh penyakitnya ini, aku akan puasa 10 hari. Maka Allah telah sembuhkan penyakitnya. Lalu bukan cuma rajanya yang puasa 10 hari, diwajibkan puasa seluruh rakyatnya 10 hari. Dan kebetulan datang bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi 50 hari. 50 hari jadinya. Ditambahin 10 hari lagi merajanya setelah sembuhnya raja dari sakit. Maka mereka pun sesat itu. Dipindah-pindahin bulannya kemudian ditambah-tambahin, maka sudah lagi bukan perintah Allah. Allah Ta'ala enggak perintahkan demikian. Itu bedanya antara bulan puasa Ramadan yang kita di umat yang terdahulu sama umat kita. Kalau umat Nabi puasa Ramadan segitu, yang enggak dipindahin bulannya di bulan Ramadan, enggak pakai ditinggal dipindahin di bulan Rabiul Awal kali lebih enakan, atau di bulan yang lain yang lebih enakan, enggak. Kita di bulan Ramadan, mau di musim panas, mau di musim hujan, bulan Ramadan. Itu bedanya kita dengan umat terdahulu menurut ulama, versi ulama yang mengatakan bulan Ramadan puasa juga terjadi di umat-umat yang terdahulu. Nah, disebutkan di sini kembali kepada pembahasan fikih, yajibu shaumu Ramadan bisnikmati Syaban 30 yauman. Wajib puasa Ramadan ini secara umum, ya. Umum semuanya. Wajib puasa Ramadan dengan menyempurnakan Syaban 30 hari. Dengan menyempurnakan Syaban 30 hari. Jadi kalau Syaban 30 hari udah puasa Ramadan semuanya, enggak ada setelah itu enggak puasa Ramadan. Karena enggak ada Syaban 31, enggak ada. Kalau Syaban udah 30 hari ya udah, berarti besoknya satu Ramadan. Enggak ada 31 Syaban. Bahkan walaupun misalnya terjadi pada diri sendiri. Misalnya ada orang rajin di setiap bulan dia melihat bulan hilal, dan dia ahli falak atau dia gemar dalam ilmu tersebut, dan kemudian dia setiap akhir bulan dilihat kalau kelihatan hilal berarti besok tanggal 1, kelihatan hilal besok tanggal 1 setiap bulan, bukan cuma bulan Ramadan, bulan Syawal doh, setiap bulan. Rabiul Awal datang di akhir Rabiul Awal, dilihat tanggal 29 Rabiul Awal. Besok tanggal 1 Rabiul Tsani sampai tanggal 30 Rabiul Awal dilihat. Oh, kelihatan bulan, berarti besok tanggal 1 Rabiul Tsani. Rabiul Awalnya berarti 29 doang. Akhir Rabiul Tsani begitu juga. Tanggal 29 Rabiul Tsani dilihat kelihatan bulan enggak? Kelihatan bulan. Oh, berarti besok tanggal 1 Jumadil Ula. Berarti Rabiul Tsani 29. Misal begitu seterusnya setiap bulan. Nah, kalau dia ngelihat sendiri kemudian ditetapkan tanggal 1 Syaban hari ini. Sebelum Syaban apa? Rajab. Tanggal 29 Rajab dilihat bulan. Oh, besok tanggal 1 Syaban. Ya, besok tanggal 1 Syaban. Berarti Rajab cuma 29 hari. Misalnya. Mulailah hitungan dia tuh tanggal 1 Syaban hari misal hari Senin. Bertepatan dengan tanggal apa kira-kira ini? Tanggal nasional. Misalnya tanggal 1 Syaban bertepatan dengan tanggal 1 Januari hari Senin misalnya. Ini mulai hitungan dia dah tuh. Mulai hitungan dia. Walaupun misalnya, walaupun tiba-tiba berlainan dengan kebanyakan orang. Oh, dia mesti pakai aturan dia sendiri ya, dia ngelihat. Oh, beda dengan orang yang lain kebanyakan. Pakai punya aturan dia sendiri, dia lihat dia sendiri. Dengan penglihatan sendiri. Sampai dihitung 29 Syaban dilihat bulan. Tanggal 29 Syaban enggak kelihatan bulan. Berarti Syaban harus digenapkan sampai 30. Setelah 30 besok udah tanggal 1 Ramadan. Walaupun dia doang sendiri. Oh, yang lainnya belum tanggal 1 Ramadan, yang lainnya besok baru tanggal 29 Syaban. Misalnya yang kebanyakan orang baru tanggal 29 Syaban, enggak peduli orang. Karena dia ngelihat itu, dia mengikuti hitungannya sendiri dan penglihatannya sendiri. Ya, kalau ngelihat sendiri, kalau kita kan nggak ada yang melihat sendiri, kita mewakili kepada orang-orang yang melihat, yang mengerti itu. Dan kebanyakan kita pada bertumpu pada tanggalan-tanggalan yang ada. Ya, kalaupun dia ngelihat sendiri dan kemudian hasil dari penglihatannya setiap bulan, Syaban udah 30. Udah besoknya dia mesti harus puasa Ramadan walaupun yang lainnya belum puasa Ramadan, karena yang lainnya belum apa namanya melihat bulan atau hitungan Syabannya belum 30 Syaban. Tapi dia udah 30 Syaban duluan, besok udah tanggal 1. Wajib puasa bagi wajib. Bukan sunnah lagi, wajib dia puasa sendirian. Karena ngikutin penglihatan yang dilihat setiap bulan hilal itu. Gitu. Nah, kalau ditetapkan oleh pemerintah, ya. Ditetapkan oleh pemerintah tanggal 29 Syaban enggak ada yang ngelihat bulan, maka pemerintah menetapkan Syaban masih 30. Besok bukan tanggal 1 Ramadan, tapi besok tanggal 30 Syaban pemerintah tetapkan. Tok ya, pengadilan agama, pengadilan apa namanya? Dari pihak Kementerian Agama. Tuk palu besok tanggal 30 Syaban, bukan 1 Ramadan. Setelah 30 Syaban lewat, ya berarti setelahnya apa? Tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau udah ditetapkan tanggal 1 Ramadan, enggak ada yang bisa yang bilang, enggak bisa saya puasanya nanti setelahnya lagi. Enggak ada yang bisa bilang begitu, enggak ada yang boleh bilang begitu. Udah ikut puasa. Ya, ikut pada pemerintah dengan ketetapan pemerintah tadi. Kalau udah 30 Syaban, karena ketetapan pemerintah tanggal 29 Syaban gak kelihatan bulan, maka Syaban digenapkan jadi 30. Maka setelahnya tanggal 1 Ramadan, udah itu gak ada yang boleh bilang lagi gak mau ikut pemerintah. Nah, karena Syaban gak ada 31. Nah, kalau udah 30 Syaban berarti besoknya udah harus puasa. Secara umum berlaku umum itu. Berlaku secara umum. Kecuali kalau mengalami kejadian tadi itu lain lagi. Berlaku secara umum semua wajib berpuasa. Enggak ada yang bilang aneh hari ini belum puasa, puasa besok. Ini dari pemerintah udah tutupkan 30 Syaban. Nah, hari ini udah Ramadan nih tanggal 1. Nanti masuk mau nunda-nunda besok enggak bisa. Itu berlaku umum. au bi ru'yati 'adlin al-hilal, atau dengan ditetapkannya oleh pemerintah, oleh menteri agama kita di sini, dengan perantara ru'yati 'adlin al-hilal, seorang yang adil melihat hilal tanggal 29 Syaban, putusan-putusan yang diutus pemerintah itu, atau bukan utusan pemerintah, ada seorang dari pribadinya misalnya, atau dari lembaga tertentu, dari NU atau dari siapa ya, melihat bulan dia tanggal 29 Syaban, melihat bulan, bersaksi kemudian di majelis hakim, bersaksi bahwasanya saya melihat bulan dan diterima kesaksiannya oleh hakim, oleh menteri agama, ditetapkanlah Syaban 29 besok tanggal 1 Ramadan. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah besok tanggal 1 Ramadan, enggak ada yang bisa bilang enggak, bukan besok Ramadan, ane masih besokannya lagi. Enggak bisa begitu. Itu sudah berlaku umum. Sudah berlaku umum. Kalau ngedahului pemerintah, bisa jadi dengan hitungan-hitungan itu tadi. Pemerintah mereka hari ini, pemerintah besok. Karena pemerintah enggak melihat hilal, sehingga enggak menentukan Ramadan sekarang, menentukan Ramadan besok. Sekarang masih 30 Syaban. Ada yang ngedahuluin, bisa jadi. Tapi kalau sudah ditentukan oleh pemerintah, karena sudah dilihat bulan, maka enggak ada lagi yang boleh aneh enggak mau ikut pemerintah, aneh puasanya besokannya lagi, enggak bisa begitu. Karena ini udah wajib berlaku untuk seluruh rakyat. Ya. Dan yang dimaksud dengan orang yang adil di sini adalah adil secara zahir. Adil secara zahir. Artinya adil secara zahir itu orang yang bersaksi. Itu orang yang bersaksi, kita enggak ketahui orang tersebut melakukan sesuatu yang membuat dia dikatakan fasik. Walaupun dia bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang sangat-sangat soleh, tetapi enggak diketahui orang ini berbuat fasik, maka diterima. Itu semua disebut dengan adil secara zahir. Kalau adil secara batin, seseorang ditetapkan seorang yang adil dengan melalui proses kesaksian. Ya, ada dua orang yang adil, yang sudah benar diakui adilnya. Dua orang ini bersaksi bahwa orang tersebut, si fulan itu adil. Itu disebut dengan adil secara batin. Dan itu berlaku di majelis hakim. Tapi kalau yang seperti ini untuk melihat bulan, menentukan tanggal 1 Ramadan atau Syawal atau tanggal 1 yang lainnya, ketika ada seorang mengaku melihat bulan, lalu orang ini tidak dikenal orang yang fasik, bukan terkenal pemabuk, bukan terkenal penzina, bukan terkenal pembunuh, ya, enggak dikenal sebagai orang yang fasik, maka diterima. Karena Rasul di dalam hadis ketika ada seorang sahabat melihat bulan, ya Rasulullah, aku melihat bulan, aku tersyahadu an la ilallah, ya, apakah engkau bersaksi dari Tuhan selain Allah, ya, atasyahadu anna muhammadan rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ada Rasulullah, ya, maka adzin ya Bilal, kasih tahu orang-orang besok puas. Enggak diteliti lah Rasulullah, ini orang mau gimana nih? Kalau kata Rasulullah tahu ini orang muslim, dia bersaksi tidak Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, udah terima kabar. Terima beritanya bahwasanya dia melihat bulan, betul kabarnya. Kecuali ketika diketahui ini orang pemabuk, ini orang penzina, ini orang penjudi. Nah, ini kabarnya enggak bisa diterima karena dia jelas dikenal sebagai orang yang fasik. Makanya Dulu-duluan tuh, kalau sekarang-sekarang kayaknya enggak. Dulu-duluan ketika ada pengumuman dari pemerintah tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, itu yang bersaksi itu ditulis, disebutkan pekerjaannya. Ada yang guru, ada yang petani, ada yang pedagang. Enggak jadi masalah. Asalkan itu orang yang bersaksi melihat bulan, bukan dikenal sebagai orang yang fasik. Itu masalahnya dengan hakim, dengan Kementerian Agama sana, bukan dengan kita. Adapun kita ini, kalau udah kita dengar pemerintah ketok palu, besok tanggal 1 Ramadan, wajib semuanya rakyat Indonesia besok puasa Ramadan. Gak ada yang bilang, enggak, aneh bukan besok, aneh besokan lagi, gak bisa begitu. Nah, wajib, secara umum wajib. Hukum itu berlaku untuk semua. Ya. Lain kalau seandainya di luar kekuasaan Kementerian Agama Indonesia, di Malaysia, itu tinggal di Malaysia nanti bu. Ini keputusan keputusan bangsa Indonesia dari Kementerian Indonesia yang enggak berlaku untuk negara Malaysia ketika dia tinggal di Malaysia atau di Brunei atau di Thailand atau di Filipina, di sana hukumnya hukum negara sana. Nah, kalau di dalam negeri Indonesia yang berlaku keputusannya adalah Kementerian Negara Indonesia, Kementerian Agama Negara Indonesia dalam hal ini. Allahu a'lam. Jadi untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, sehingga wajib puasa bulan Ramadan dengan salah satu dua cara. Yang pertama yaitu tadi dengan terlihatnya bulan oleh salah seorang yang adil bersaksi di depan hakim, dalam hal ini di Kementerian Agama, kemudian diterima saksinya, lalu diputuskan oleh hakim, oleh Menteri Agama bahwa besok tanggal 1 Ramadan. Dengan keputusan itu jadi besok wajib Ramadan. Atau yang kedua dengan menyempurnakan Syaban menjadi 30. Ketika bulan gak dilihat, gak ada yang bersaksi, gak ada yang ngelihat bulan, maka besok berarti Syaban 30 hari. Kalau udah Syaban 30 hari, udah besoknya udah wajib puasa Ramadan, dan gak ada lagi. Syaban belum udah 30 hari, gak ada 31 Syaban, udah besok wajib Ramadan. Ya, itu secara singkat, karena besok yang penutupan ini tentunya akan ditunda pembahasan ini. Nanti kita akan ulang lagi dari awal di pembukaan pengajian setelah Syawal insyaallah taala. Semoga kita panjangkan umur dalam sehat walafiat, dan segala ilmu kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat buat kita dan keluarga kita dan semua orang-orang yang di sekeliling kita. Kita baca Fatihah untuk semua jemaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka radha min riyadil jannah, diampuni dosa-dosa mereka dan diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di alam surganya Allah, dikumpulkan bersama para nabi, para rasul dan para syuhada dan para muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah taala panjangkan umur kita dalam sampai menjumpai bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala permudah kita untuk puasa Ramadan. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih dan witir, dan qiyamul lail, baca Al-Quran, dapat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah wa lakulin yatin salih ala hadratin Nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. دعوه بها سبحانك اللهم وتحيته بها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.